wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Mengenai syarat i'rab jasmul hamzah, ini kita ulangi. Kalau tanpa lihat buku, coba tutup bukunya. Aglibul kitab, cara ditutup bukunya. Syarat i'rab asmaul khamsah yang pertama apa? An takuna mufradatan. Tapi dia mesti mufrad. Ya, berarti enggak boleh musanna atau jama. Misalkan musanna di asmaul khamsahkan misalnya. Ya. Itu misalkan mengatakan koma telah berdiri kedua saudara dari atau kedua bapak dari Zaidun. Nah, nggak bisa koma aba Zaidin, itu nggak bisa. Maka di i'rabnya ketika dia marfu bukan dengan waw, tapi dengan apa? Bil alif. Ya, kenapa? Karena dia musanna, dia dengan alif. Ya, koma ya telah berdiri ya jamak dari akun apa ikhwan ya saudara-saudaranya Zaid, berarti qama ikhwanu Zaidin ya Zaidin. Nah, jamak taksir kalau musanna tadi ya bapak, berarti abani gitu kan, qama abani Zaidin. Nah, karena dia mudhaf maka nun ya nun iwat dari tanwin itu dihadzaf. Aba Zaidin dengan alif bukan dengan waw. Baik, dia mesti mufrad. Yang kedua apa syaratnya? Antakuna mukabbarah. Ya, mukabbarah berarti apa? Dia bukan tasghir. Kalau dia tasghir walaupun dia diidhofahkan maka dia diirob dengan harokat. Ubay ya. Ja'a Ubayyu Zaidin. Ya, Ukhayyu Zaidin. Berarti mesti mukabbar, tidak ditasgir. Ya, ditasgir jadi dikecilkan. Ukhoy, saudara kecil. Ubay, ya, bapak kecil. Bapak ketek kalau kata orang Padang itu ya. Ibu. Lah kan memang ada asmaul khamsah umum. Ya, ini lagi bahas asmaul khamsah. Enggak usah bahas yang lain. Ah, ya. Ummu bukan asmaul khamsah. Baik. Ah, berikutnya antakuna mudhafatan. Ya, dia mesti diidhofahkan. Enggak bisa antum katakan ja'abun. Ya berarti diirob dengan harakat. Diirob dengan apa? Harakat berarti. Ja'akhun ya dengan harakat. Ra'aitu aban ya dengan harakat. Marartu bi abin bukan dengan huruf waw ketika rafa, alif ketika nasab dan ya ketika jar. Nah, syarat yang terakhir apa? Taib antakuna idafatuha li ghairi ya al mutakallim. Kalau pakai ya mutakallim berarti diirobnya dengan apa? Hah? La mana min duriha. Harakat muqaddarah. Jaa abi raitu abi marartu bi abi. Jaa abi itu ketika jaa abi berapa abi fa'il marfu wa alamatu rafihi dhamma muqaddarah. Raitu abi maf'ulun bi wa alamatu nasb mansub wa alamatu nasbihi fathah muqaddarah. Maratu bi abi berarti apa? Majrur bi harfi ba wa alamatu jarrihi al-kasrah muqaddarah. Mana min zuhuriyah itu apa? Nah, lil munasabah. Ahsantu. Nah, sekarang halaman 51 al-i'rab. Ya. Al-i'rab. Qala al-musannif rahimahullah taala, berkata al-musannif, i'rab dari asmaul khamsah, qala abuhum. Ya. Abuhum. Ya. Faddal dibaca di sini. Siapa Riyandi? Ya, langsung baca. Qala abuhum. Qala fi'lun madin. Taib. Ha, qala fi'l madi. Terus abuhum. Abuhum. Taib. fa'il, abu fa'il. Karena qala fi'il, dia butuh fa'il. Abu fa'il marfu ala mutarafihi al-waw niabatan sebagai pengganti dari dhammah, karena dhammah tanda aslinya, karena dia minal asma'ul khamsah. Terus taib walha abuhum abuhu. Ha itu domir mutasil mabni ala dom, karena harokatnya domah bima dijarin mudah pun nilai. Terus mimnya taib mim alamatul jama. Nah, ini kalau dirinci ya, biasanya orang qala abuhum abuhum fa'il sudah selesai begitu ya, padahal dia abu, yang fa'il hanya abu, abu mudof ya. Ha mudofun ilai mim alamatul jama. Terus asani asani idun fi du sa'atin. Ya liun fi du sa'atin. Terus liun fi adlamu darul amri liun fi darul mutariqun majizumu billah amri wa alamatul Taib liun fik, lamnya itu bukan lamu ta'lil, tapi dia lamul amr. Ya, lamul amr. Lamul amr jazimah yang menjazimkan fi'il mudhari. Maka yun fik fi'il mudhari majzum dengan lamul amr. Nah, makna lamul amr sama seperti fi'il amr. Hindari pemakaian diksi terjemahan itu sepatutnya, hendaknya. Nah, kalau sepatutnya hendaknya yaitu maknanya bukan wajib. Ya, bukan wajib ya kan? Sepatutnya liun fikdu saatin min saatih. Ya, sepatutnya orang yang memiliki kelapangan, dia menafkahi, yang menjadi tanggungannya. Berarti kalau sepatutnya itu dipahami apa? Wajib enggak? Enggak. Ya, sama kayak hadis-hadis yang sering diterjemahkan, mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Falyakul khairan. Yakul fil mudhari majzum dengan lamul amr. Apa biasanya terjemahannya? Nah, barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaknya gitu ya. Dia berkata yang baik atau hendaknya dia diam. La, enggak. Itu lamul amr. Berarti gimana? Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, dia mesti harus berkata yang baik atau dia harus diam. Ini menerjemahkan kalau mengikuti kaidah i'rab ya. Taib. Nah, taib terus. Zu. Berarti yunfik fil mudhari majzum dengan lamul amr. Tanda jazmnya adalah sukun. Nah, ini mengenai lamul amr. Ya, saya sudah pernah atau berapa kali terangkan kaidahnya. Kalau dia di awal kalimat, di awal kata, dia diharokati kasrah. Tapi kalau dia di tengah, maka sukun. Ya. Lihat hadis. Mankana yu'minu billahi. Nah. Perhatikan. Ya, fal yakul khairan. Ya, perhatikan. Fal yakul. Karena disambung dengan huruf fa. Au. Perhatikan. Dia sebut. Nah, berharokat. Tasaw sama seperti di ayat ini. Liun fik du saat ini saat ini. Jadi lamal amal. Kalau dia di awal kalimat, di awal kata diharokati kasroh. Jangan sampai tertukar dengan lamu ta'lil. Ya, kalau lamu ta'lil itu minan nawasib. Kalau ini minan jawazib. Kalau dia bersambung, maka dia diharokati apa? Sukun. Fal yakun. Bisa dipahami sini ya? Ngerti enggak? Taib barakallahu fiik. Cara bedanya gimana? Hah? Cara bedanya gimana? Lihat maknanya, enggak ada kaidahnya. Lihat maknanya itu. Apalagi kalau ya fiil-fiil yang ajwaf ya. Misal yakunu, ah itu gampang. Ketika yang ain fiilnya itu adalah huruf illah, ketika dia majzum, maka ain fiilnya itu dihadap, ya enggak? Qala yaqulu. Ketika dia majzum, karena ain fiilnya sukun, nanti lam fi'il juga sukun. Sukun ketemu sukun, kita guna. Dibuang berarti kan? Yakul. Nah, kayak ini. Fal yakul. Begitu. Itu cara bedain yang pertama. Cara bedain yang pertama. Lihat. Kalau fi'il, ain fi'ilnya itu ternyata huruf illah, maka dihadap ketika jazm, itu ketahuan. Berarti lam, itu lam amr. Yang kedua, lihat maknanya. Liunfik du saati min saati. Ya, itu kaedahnya begitu. Mesti tahu maknanya. Karena ini bisa aja antum baca liunfiqo du saatin, agar orang yang memiliki lapangan, begitu. Jadi maknanya agar, ya, liunfiqo. Bisa aja makna gitu. Maka yunfiqo fil mudhari mansub. Ya, bi an mutmaratan ba'da lam ta'lil. Tapi maknanya bukan seperti itu. Nah, ini perlu diketahui makna. Baik. Nah, terus lanjut. Ah, ini syahidnya di sini. Du saatin. Du bermakna sahib, ya. Fa'ilun marfu wa lam turafihi al-wawu niyabatan 'ani dhammah. Terus? Taib li'annahu min al-asma al-khamsah. Terus? Taib sa'atin mudhafun ilaihi majrur wa alamatu jarihi al-kasratu adh-dhahiratu fi akhirih. Ahsan. Terus? Stamit. Asaltu wa ja'u abahu. Ja'u fi'lun ma'dhin mabni 'ala dhammi wa waw jama'ati dhammi mabni fi mahalli raf'in fa'ilun. Taib ja'a yaji'u maji'an. Ya. Kama marra bina sebagaimana telah berlalu. Bila kita jelaskan dia bisa qad yakunu, ya, laziman wa qad yakunu mutaaddiyan. Dia bisa jadi lazim, bisa jadi mutaaddi, ya. Waja'u. Fa'il mana? Waw jamaah. Berarti abahum, aba di sini dia dibaca i'rabnya. Abahum. Taib aba maf'ulun bih mansub wa alamatu nasbi al-alif di anna min al-asma al-khamsah. Terus taib ahsan ta istamir rabi'u wa nahfadu akhara wa nahfadu al-wawu harfu atbin wa nahfadu fi'l mudhari'un maf'ulun wa alamatu rabbihi akhamatu al-dhamiratu wa fa'ilu. Baik. Stamit. Baik, bamri ala sukun. Ada kama marra bina. Qad bayyana lakum. Ya. Annal alif. Alif itu kalau dibaca dalam i'rab ada kalimat yang diakhir oleh alif, kalau dibaca dalam i'rab kita enggak bilang walamatu nasbihi walamatu segala macam, bukan al-fathah tapi apa? As-sukun. Nah, itu as-sukun. Terus wa'atidal qurba. Al-khamisu wa'atidal qurba haqqu. Wa'ati al-wawu harfu 'athfin. Ati fi'lun. Ati, ati itu berarti fi'il amr, ya. Fi'il amr. Apa wazannya? Apa wazannya? Ati. Atayati ityanan. Nah, pelamarnya ati. Ya. Baik, terus? Ati fi'lu amrin mabni ala al-ihtimal fil ilati wa huwa liya'u wa kasratu dalil ala wa kasratu dalil 'alaiha. Baik. Wa huwa al-ya, oh ya, ala mabni fil amr mabni ala hadfi harfil illah. Wa huwa al-ya. Tahu dari mana? Ya, huruf ilah yang dihadap itu adalah ya. Wal kasratu dalilun ya. Adanya kasro itu petunjuk bahwasanya yang dihadap adalah ya. Karena harakat yang paling cocok dengan ya adalah kasro. Terus wujuban takdiru anta. Taib anta. Ati ini fi'il, fa'ilnya domir mustatir wujuban takdiru anta. Seandainya fa'ilnya anti itu, maka kasih dikasih apa? Ya mu'annasah mukhotobah. Ati. Ya. Misal masalan yaqulu sahibuna syekh mantu al muwahid li zaujatihi ati iznaki. Nah. Ya, ya zaujati ati idnaki. Nah. Apa artinya? Ati idnaki. Idin. Idnaki. Idna kan maf'ulun bih. Mansub. Wala matun nasbih al-alif. Wawa mudaf. Kaf. Damirun muttasilun mamniyalan. Kasr. Fi mahali jarrin mudafun. Ini. Ati idnaki. Raja. Halu. Baik, lanjut. Istamir. Hada huwa syahid. Ini syahidnya sini. Maf'ulun bih. Za. Za itu zu. Ya. Zi. Ya. Pengganti dari sahib. Terus. Taib kurba mudafun ilaihi majrur wa alamatu jarihi al-kasratu al-muqaddarah 'ala al-alif li ta'adduri as haqqahu maf'ulun bi sanin berarti ati di mutaaddi kepada dua fi'il maf'ul bi yang pertama apa za maf'ul bi yang kedua haqqah berikanlah kepada ya, kerabat haknya. Terus berharu dhamir muttasil mabni ala dhamir fi mahalli jar mudhaf ilayhi. Baik, gantian baca. Baik. Ya, topik-topik Iqra. Raja'u ila abihim. Raja'u ila abihim. Raja'u fi'l madhi mabni ala dhammi wal wawu jama'ati dhamir mabni wal wawu jama'ati na'am wal jama'ati dhamir mabni fi mahalli rafin dhamirun mabniyun fi mahalli hakata dhamir mabniyun fi mahalli rafin fa'il bimani rafin fa'il terus ila abihim ila harfu jarrin wa abihim ismun majrurun ila bi ila bi ila wa alamatu jarrihi al ya'u لأنه من الأسماء الخمسة والهاء ضمير متصل مبني على الكسر على الكسر على الكسر في محل جر مضاف إليه بس عدودك سنشد عدودك بأخيك سنشد السين حرف استقبال حرف استقبال atau disebut apa harfu apa tanfis karena makna tanfis sebenarnya apa al mustaqbal al qarib temannya apa saufa harfu apa taswif al mustaqbal al ba'id terus Nasyuddu fi'l mudhari un marfu'un 'alamat rafi'ihi ad-dhammah wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban. Baik, fi'l mudhari marfu' 'alamat rafi'ihi ad-dhammah. Mana amilnya dari fi'l mudhari itu? Ya. Fi'l mudhari tadi apa? Nasyuddu. Apa amilnya? Topik al-akharun yasqutun. Mahu al-amil, apa amilnya? Fil mudhari. Fil mudhari begitu gimana? Mana amilnya? Kok antum bisa fil mudhari marfu? Antum bisa vonis marfu? Kenapa? Mana amil dari nasuddu? Paham gak? Taufik? Paham itu soal? Antum ngerti gak pertanyaannya apa? Mana amil dari nasuddu? Topik lokul sama salam. Ya, uridu an adhaba. Adhaba fi'lun mudhari'un mansubun bi'an. Ya. Dimana nakul mansub? Liwujudi amil. Ya, liwujudi amil wahuwa an. Kadzalik lau kulta masalan lam adhab ilal kanisa. Adhab filun mudhari'un majzumun bilam. Ya. Limadha naqul bisukun adhab liwujudi al-amil ala wa huwa lam. Kadzalik ya Taufik, law qulta fi'lun mudari'un marfu'un. Hunaka su'al limadha taqul marfu'? Ma huwa al-'amil alladhi yarfa'u al-fi'la al-mudari' al-madhkur? Ha? Ahsanta, hakadha huwa al-matlub. Ya. Aina 'amil tajarrudu huwa an-nasibi wal jazimi. Hakadha. Idan ya ikhwah, enggak ada tuh namanya fi'il itu asal-asalan. Baca kitab itu enggak ada asal-asalan, pokoknya gitu. Dari sononya. Hah? Sama gitu. Enggak ada. I'rab itu enggak kayak gitu. Ya, i'rab itu apa kata Ibnu Jurum? Hah? Taghyiru awakhiril kalim. Likhtilafi awamili ad-dakhilat. Likhtilafi awamili ad-dakhilati alaiha. Lafdan au takdiran. Lafdan au takdiran itu taghyir awakhir kalim. Ya. Dan juga amil tersebut sama. Lafdan au takdiran. Apakah dilafadkan? Amil lafdi. Atau ghairul malfud. Tidak dilafadkan. Berarti amil ma'nawi. Hakata. Istamir Taufik. Sama syuddu. Ha? Asyinu haqru istiqbali. Wana syuddu fi'lun mudhari'un marfu'un alamatu rafihi ad-dhammatu. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban taqdiru nahwu. Tayyib. A'udaka a'uda maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. في أخيك الباء حرف جر وأخيك اسم مجرور بالباء وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الخمسة. والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. طيب. ini juga kita tambahkan, kalau ada jar majrur kayak begini nanti kita tambahkan di muta'alliq, war jar majrur muta'alliq. Nah. Ya. Karena kedudukan manzilah jar majrur fil kalam dhaif, dhaifah. Manzilah tu jar majrur fil jumlah dhaifah. Ya, wa tahtas ila al muta'alliq. Al muta'alliq alladhi aqwa minhu. Jadi jar majrur itu dalam susunan kalimat dia lemah. Ya. Enggak bisa berdiri sendiri. Maka tahtaj ilal muta'allaq, tempat bergantung. Ya, yang lebih kuat kepada dia, imma fi'il wa imma isim. Jadi kalau dikatakan sana suddu adudaka bi akhika jar majrur, ya. Muta'alliq dengan apa? Nasuddu. Dengan fi'il, nasyuddu, yang paling kuat isim dan fi'il, ya, mana yang paling kuat? Fi'il. Begitu. Terus walidil qurba alladhi walidil qurba, bukan alladhi, kan lam itu, lam harfu jar, zi itu zi, temannya zumalin lidi alam harfu jarin. Wadi ismun majrurun bil lami wa alamatu jarhi al ya'u li annahu min al asma'il khamsati. Al qurba mudafun ilayhi majrurun wa alamatu jarhi al kasratu al muqaddaratu ala akhirih bi ta'atulihi. Naam, ahsanta. Wadih, ya? Wadih ini. Mana? Walidil qurba itu. Ya, lihat kalimat sebelumnya apa? La. Gunakan jumlah. Oh, yang sebelumnya ayat ini. Anam. Hey. Tamarinu. Ah, latihan-latihan. Qala ta'ala laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lisa'ilin. Eh, hey, i'rab anaba kok baru segini yang ngumpulin? Yang mana? Yang lain. I'rab anaba. Yang lain mana? Cepat-cepat kumpulin. Nanti saya tambahin i'rab surat yang panjang-panjang lagi. Cepat. Mana-mana i'rab anabanya kok cuma segini. Siapa yang belum? Malam yaktub. Faliyarfa iyadah. Nah, sampai belum? Man lam yaktub falyarfa yadah hatta nukhrijahu minal fasl. Kelas? Nugraha? Lak? Ahmad Rizki Pratama? Ya Allah. Mu'allaf. Jadi satu karya. Satu buku. Mu'allaf. Siapa lagi? Siapa namanya? Sabinah Najah. Siapa namanya? Hah? Muslih. Namanya Tom. Hanif. Fawas? Udah. Siapa yang belum? Ayo. Ray. Mana? Siapa yang belum? Erwin? Mau ngerjain PR waktu itu antum? Ini Ray. Baris. Zaki. Abu Zaki. Siapa Abu Zaki? Man? Abu Zaki. Hilmi. Kunnya cuka Abu Zaki. Masya Allah. Abu Quratil Qadam. Akada iqabun. Munasibun. Nikaslan. Tamarinu, latihan-latihan. Qala ta'ala laqad kana fi Yusufa wa ikhwatihi ayatul lisailin. Idh qalu li Yusufu akhu ahabbu ila abina minna wa nahnu uswah. Inna abana lafi dalalim mubin. Uqtulu Yusufa aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum. Wa takunu min ba'dihi qawman salihin. Baik. Al-matlub, coba yang dituntut, yang diinginkan dari ayat ini. Isman minal asma'il khamsah marfu'an. Ya. Istikhrajuhu. Ah. Baik, antum keluarkan. Asma'ul khamsah, isim dari asma'ul khamsah yang marfu' dalam tiga ayat ini. Ayat ketujuh, ditulis. Nah, uktubu. Uktubu. Isman minal asma'il khamsah mansuban. Isman minal asma'il khamsah majruran. Hadza sahlun jiddan ya akhi. Ya. Laqad kana fi Yusufa wa ikhwatihi ayatul lisailin. Ada di ayat ini pertama, laqad kana fi Yusufa wa ikhwatihi ayatul lisailin, ada enggak asmaul khamsa? Ada. Idh qalu la Yusufu awa akhu ahabbu ila abina wa minna wa nahnu usbah. Ya. Sungguh pada Yusuf itu dan saudara-saudara terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang bertanya-tanya. Ketika mereka berkata, Yusuf dan saudaranya Bunyamin itu lebih sukai oleh bapak kita daripada kita. Wa nahnu usbah, padahal kita kan sekelompok orang. Inna abana lafi dolalim mubin. Bapak kita itu tersesat dengan kesesatan yang nyata. uqtulu Yusuf, bunuh aja Yusuf, awitrahu arda, atau usir dia dari negeri ini. Yakhlulakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Kelas? Entah itu ya ikhwah? Baik. Ya. Ya, kita jawab sama-sama. Ya, al-matlub isman min al-asmail khamsah marfu'an. Marfu mana? Ahuhu la Yusufu ahuhu. Mansub? Inna abana. Isim inna. Majrur? Abina. Ya, ahabbu ila abina. Taib. Terus apa lagi? Abikum wajhu abikum. Kalau abina majrur bi ila, abikum majrur bil idofah. Taib. Ya. Dan tamrin latihan yang kedua. Uktub bainal qausain. Qaus itu ku dalam kurung ya, dua. Tulislah dengan di antara dua dalam kurung asmaul khamsah. Aw laisa minal asmaul khamsah amama ma tahtahu khattun ma'al bayani sababi. Ya. Tulis di antara dua kurung asmaul khamsah dan yang bukan asmaul khamsah di depan yang ada garis di bawahnya. Ma'a bayani sabab disertai dengan penjelasan sebabnya apa. Uktubu, tulis ya. 30 detik. Kelas. Ya. Erlin, Erlin lam yujib, Erlin belum jawab itu. Uktub. Ah, gini aja lama, gampang ini kok. Yang pertama, idza stansaha hadukum akhahu falyansah lah inna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minaini inna hada akhi. Baik. Antum sebutkan itu asmal khamsah atau bukan disertai dengan sebab. Ya, khalas. Baik, naqra. Ya, jamin kita baca sama-sama. Wa idan tansaha ahadukum akhahu falyansah lahu. Asmal khamsah bukan? Asmal khamsah. Ya. Yang kedua, inna rajulan zara akhan lahu. Asmal khamsah bukan? Laisa min al-asmaul khamsah. Lima ada kenapa? Hah? Kenapa? Taib. Karena dia tidak diidhofahkan. Wa amal gulamu fakana abawahu. Asmaul khamsah bukan? Bukan. Kenapa? Karena dia musanna. Ya. Hah? Musanna. Abawahu, abawahu artinya apa? Dua bapak gitu. La, kedua orang tua, bapak dan ibu, bukan abawahu kedua bapak. Inna hadza akhi asmaul khamsah bukan? Laisa minal asmaul khamsah. Ya. Ma huwa sabab? Ana. Ya, litisalihi bil ya al mutakallim. Baik, itu ya ada ya titik. Baik. A'rif ma tahtahu khat fi qawlihi ta'ala yauma yafirrul mar'u min akhi. Antum mirab. Ya, antum mirab semua. Ayin. Ah. Mirab sini. Siapa? Muslih. Padahal Muslih. A'rif. Ya na'am min yawma. Yawma yafirru. Farra yafirru. Yawma zarab. Zarab. Zarab zaman. Ahsanta. Ha. Fi mudhari marfu'un. Taib. Mudhari marfu'un. Litajarru dia linasibu jazimu. Alamatu rabihi. Adhamma. Taib. Al-mar'u. Fa'ilun marfu'un. Ahsanta min akhi akhi asmaul khamsah taib akhi majrur bi min wa alamatu jarihi aliyah liana min al asmaul khamsah wa huwa mudaf ahsanta walha domirun muttasilun mabni mabni ala ish ala al kasr mabni ala al kasr fi mudafun ilai ahsanta baik subhanakallahumma wa bihamdik sudahlah ila anta tafirqawati